50 languages. 79. 79. Kata sifat 2. Kata sifat 2. Saya memakai baju biru. Saya memakai baju biru. Saya memakai baju merah. Saya memakai baju merah. Saya memakai baju hijau. Saya memakai baju hijau. Saya membeli tas hitam. Saya membeli tas hitam. Saya membeli tas coklat. Saya membeli tas coklat. Saya membeli tas putih. Saya membeli tas putih. Saya membutuhkan sebuah mobil baru. Saya membutuhkan sebuah mobil baru. Saya membutuhkan sebuah mobil yang kencang. Saya membutuhkan sebuah mobil yang kencang. Saya membutuhkan sebuah mobil yang nyaman. Saya membutuhkan sebuah mobil yang nyaman. Di atas sana tinggal seorang wanita tua. Di atas sana tinggal seorang wanita tua. Di atas sana tinggal seorang wanita gemuk. Di atas sana tinggal seorang wanita gemuk. Di bawah sana tinggal seorang wanita yang ingin tahu. Di bawah sana tinggal seorang wanita yang ingin tahu. Tamu-tamu kami orang yang ramah. Tamu-tamu kami orang yang ramah. Tamu-tamu kami orang yang sopan. Tamu-tamu kami orang yang sopan. Tamu-tamu kami orang yang menarik. Tamu-tamu kami orang yang menarik. Saya memiliki anak-anak yang menyenangkan. Saya memiliki anak-anak yang menyenangkan. Tapi tetangga memiliki anak-anak yang nakal. Tapi tetangga memiliki anak-anak yang nakal. Apakah anak-anak Anda baik? Apakah anak-anak Anda baik?